kemarin ya. Yang itu Ar-Ra', saya kemarin katanya ada belum dibaca. Yaitu di pembahasan logo keempat ya. Dari yang diidopakan pada mudof kepada mudof itu. Dan terakhir qol bulia alif. Diubah ya-nya menjadi alif. Contoh itu ya. Ya binata amma la talumi wahja itu. Ada kalimat wahatani lugotani qalilatani fil istimali. Dua bahasa ini sedikit dalam penggunaan. Dua bahasa ini sedikit dalam penggunaan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Kata penulis rahimahullah taala ya, syartuhu, syaratnya, syarat apa ini? Syarat munada murakham yang ditarkib. Ayakunal ismu ma'rifatan. Satu, isim itu pertama ma'rifat. Pertama itu isim itu dia apa? Ma'rifat. Tsumma in kana maktuman bita. Kemudian setelah itu kalau memang dia ditutup dengan ta, kalau memang dia ditutup dengan ta, ya, maksudnya huruf terakhirnya ta, maka lam yustarot fiha alamiyatun wala ziyadatun ala salasati. Maka tidak dipersyaratkan dia harus nama, tidak pula dipersyaratkan harus lebih dari tiga huruf. Kalau dia ditutup dengan apa? Ta. Tidak dipersyaratkan dia harus nama, tidak pula disebut, disyaratkan dia harus lebih dari tiga huruf. Fatakulu fitubatin. Maka untuk katakan fituba fil wahyal jama'ah. Tuba di sini bukan nama orang, tapi dia adalah al-jama'ah. Satu kelompok namanya tuba. Iya, bukan nama orang. Tapi karena dia ditutup oleh ta, boleh ditarkim langsung, hilangkan ta-nya. Ya tuba. Paham ini? Asalnya subatun menjadi apa? Ya subat. Ya. Yeah. Kama taqulu fi Aisyah, antum bilang apa? Ya Aisyah. Tanpa ta, langsung hilang ta. Wa illam yakun maktuman bi ta. Kalau dia tidak ditutup oleh ta. Ya. Yeah. Huruf terakhirnya bukan ta. Huruf terakhirnya bukan ta. Apa yang terjadi? Kata beliau rahimallahu taala, falahu thalathatu syurut. Maka dia punya tiga syarat. Kalau huruf terakhirnya bukan ta. Ahduha, salah satunya ayyakuna mabniyan ala dhom. Masyaallah. Harus dia mabni di atas dhom. Iya, yang mabni di atas dhom itu ya mufradul alam, selesai masalah. Iya kan? Yang mabni di atas dhom kalau kita panggil adalah mufradul alam. Paling sedikitnya nakiro maksudah. Paling sedikitnya apa nakiro? Maksudah. Itu kalau terpenuhi syarat kedua dan ketiga nanti. Harus dia mabni di atas dhom. Asani yang kedua ayakuna alaman. Sudah, keluar nakiro maksudah. Harus dia nama. Yang mabni di atas dhom itu harus apa? Nama. Berarti keluar siapa? Nakiro maksudah. Kan dia juga di dhom. Tapi kan dia bukan nama. Sudah bukan, tak termasuk. Asalit yang ketiga ayakuna mutajawizan salasata ahrufin, harus dia lebih dari tiga huruf. Artinya begini, tadi kan kita contohkan Zaid, kalau ditarifin jadinya apa? Ya Zaid, boleh enggak? Paham pembahasan ini? Ternyata kalau dia tiga huruf itu enggak boleh ditarifin, enggak boleh di tarkib, walaupun dia mabini dari sahabat dhamma. Jelas ini syarat. Ini setelah kita tahu syaratnya. Ternyata harus dia mabini dari dhamma, yaitu mufrad. Ya, dan harus dia nama, berarti jadinya mufradul alam. Selesai. Yang ketiga harus lebih dari tiga huruf. Berarti nama-nama yang lebih dari tiga huruf boleh tarkib. Ya, paham gak ini? Misalnya apa? Berarti Ahmad bisa. Ahmad, kalau ditarkim Ahmad. Ahmad. Jelas ini. Kalau Salman ditarkim, Salma, hilang nunnya. Iya. Iya. Jelas ini? Boleh ditartib. Ini kalau lebih dari berapa huruf? 3 huruf. Kemudian setelah itu nanti ada pembahasan huruf terakhirnya bagaimana. Ini pembahasan. Ada istilah logo mayantadir, ada logo malayantadir. Kita akan dapat sebentar. Kan setelah kita hilangkan kan berarti tadinya kan ujungnya di doma. Kalau panggil Salmanu kita bilang ya Salmanu kan begitu. Mansuru, Mansurun kalau kita panggil ya Mansuru kan begitu. Sekarang nanti ketika kita hilangkan ini huruf harokat terakhir jadinya sekarang setelah dihilangkan apa? Ini pertanyaannya. Ini masalah lagi. Ini masalah kedua setelah boleh kita hilangkan. Kata beliau, wadzalikana haris Ja'far takulu antum bilang ya hari. Haris menjadi apa? Ya hari. Ja'far menjadi ya Ja'far. Wala juz bina enggak boleh pada contoh Abdullah. Kenapa enggak boleh ini? Enggak boleh kenapa enggak boleh? Hah? Karena enggak mufrad. Syaratnya tadi kan harus mabni di atas dhamma. Ini kalau mudhaf mabni atau mu'rab? Mu'rab mansub. Kalau kita panggilkan ya Abdullah. Enggak terpenuhi. Wa syaba qurna enggak boleh juga. Karena ini munada tidak mufrad. Ya ini murakkab. Ai rahma enggak boleh keduanya untuk ditarkim. Ya? Tidak boleh untuk ditarki. Kenapa? Li'annahuma laisa matmu maini. Ya? Karena keduanya tidak didommah. Karena keduanya tidak diapa Ismail? Menghayal. Keduanya tidak diapa Ismail? Pandangan kosong saya lihat tadi. Betul di halamannya Ismail, saudaraku. Hah? Mengaya, jangan pikirkan dulu umat Ismail. Nah, iya, alhamdulillah. Pokoknya jangan pikir, jodoh itu akan datang Ismail. Gak usah dipikirkan. Tanya Ismail, dia nggak tahu di mana kita baca. Kasih tunjukin. Mengaya, saya lihat tadi, masya Allah. Iya. Sudah lihat Ismail? Sudah lihat saudaraku? Tidak boleh tarkim. Karena keduanya tidak didomma. Ketika kita panggil itu Syabakorna, kita panggil ya begitu. Ya Syabakorna. Abdullah kalau kita panggil ya Abdullah. Salahnya dia, kenapa tidak boleh tarkim? Karena tidak didomma. Itu saja. Kemudian, walafina, tidak boleh pula pada contoh insan. Ini antum perhatian ya, karena ini sebenarnya kita kadang pikiran melayang sedikit karena baru kita dapat. Tidak ada di kitab sebelumnya pembahasan munada tarkim. Paham kan? Munada tarkim. Ini baru kita dapat lagi. Iya. Walaupun anda boleh pada contoh insan maksud dan bihi muayyan yang dimaksudkan dengannya tertentu. Kan kalau dia nakiro maksud apa hukumnya? Di doma juga. Betul kan? Di doma juga. Tapi apakah boleh dipanggil? Kalau dia dimaksudkan tertentu? Tidak boleh. Kenapa? Li'annahu laisa alaman. Karena dia bukan apa? Nama. Syaratnya harus nama. Walafina. Tidak boleh pula pada contoh. Zaid. Amr. Tidak boleh ini. Kenapa ini? Wahakam. Kenapa? Li'annaha tulatiyah. Karena dia tiga huruf. Wa ajazal farro at-tarkim fi Hakam wa Hasan. Tapi al-farro membolehkan tarkim pada Hakam dan Hasan. Wa nahwiha minatulatiyat dan wa nahwihima dan semisal keduanya minatulatiyat dari tiga huruf tiga kata-kata yang tiga huruf al-muharrakatil wasat yang diharokati tengahnya. Kenapa bisa? Karena mereka menghitung itu harokat senilai dengan satu huruf. Itu rahasianya. Paham? Mereka hitung itu harokat sama dengan harganya berapa? Satu huruf. Jadi ketika sudah ada harokatnya itu yang tengah, berarti apa? Berapa huruf itu? Empat. Itu mereka bilang. Jelas ini. Makanya dia perlakukan sama dengan yang lebih dari tiga. Berarti hakam kalau antum panggil, ya hakam. Boleh dihilangkan yang jadinya apa? Hakam. Paham ini? Paham ini? Jelas ini? Boleh. Ya, boleh. Kiasan ala ijro'ihim. Lihat, mereka kiaskan karena mereka memperlakukan sakor majro Zainab. Gini, di pembahasan ismul ladzi lan sharif dulu. Syarat ismul ladzi lan sharif enggak boleh, boleh ditanwin kalau dia nama perempuan. Ya, kan syarat yang enggak ditanwin kan lebih dari tiga. Kalau dia tiga, tengahnya di sukun, boleh tanwin. Seperti siapa? Hindun. Tapi kalau dia tiga, tengahnya di harokati, mereka bilang apa? Enggak ditanwin. Sama dengan siapa? Zainab. Kenapa bisa? Sama ini kasusnya. Karena tengahnya di harokati itu dianggap hurufnya berapa? Hurufnya berapa? Empat. Dengan harokat tengahnya. Dia lihat ini. Dia kiaskan sama. Dia kiaskan fi ijabi man isorof. Dalam mewajibkan dia tidak boleh tanwinnya. Ya, dia wajibkan tidak ditanwin karena tengahnya berharokat. Ya, tengahnya sukun dia tanwin seperti hindun, dadun. Tengahnya diharokati maka wajib tidak tanwin. Dibilang majrohin, dia tidak perlakukan seperti diperlakukannya siapa? Hindun. Fi ijazati sorfi, fi ijazati sorfi wa'adami. Dalam bolehnya ditanwin atau tidaknya. Jelas ini? Sama, dia perlakukan itu. Sebagaimana itu sakoro, tidak ditanwin, maka demikian pula di sini dengan kata hakam. Boleh juga ditarkim. Paham kan? Sama di kiasnya. Walaupun dalilnya agak jauh sedikit, tapi perlu diperhatikan. Wa idroim jamazah. Juga mereka perlakukan jamazah. Liharokati wasotihi madrohu baro. Dia perlakukan jamazah karena berharokat huruf tengahnya. Dia perlakukan seperti hubaro dalam diijabi hati alifihi finasab. Ketika dihilangkan alifnya di nasab. Ini masya Allah masalah baru bagi kita. Kita belum ada spidol ya. Kau ada nih? Alhamdulillah. Ini sedang. Oh, kita susun begini. Mantap buat. Antum kan tanggung jawab ini. Hei ya. Hei saudara, ada pembahasan lain ini yang perlu dulu antum pahami. Walaupun sebenarnya ini urusannya sorok, tapi ya, karena Ibnu Hisham singgung, ya kita tersinggung sedikit. Iya. Ada pembahasan. Iya. Di pembahasan nasab menisbatkan tempat ke orang. Iya. Ada nanti pembahasan kalau ada yang mau kita sandarkan huruf terakhirnya alif. Kita mau sandarkan kepadanya menjadi sandaran kita dalam nasab. Huruf terakhirnya adalah alif. Seperti apa? Kalau ada orang kampung punya huruf alif terakhirnya. Hah? Muna. Gimana tulisannya Muna begini? Hah? Muna atau Muna? Bukan Muna. Oh Muna, baik. Iya, Muna. Iya, Muna. Dia bilang Muna. Iya. Bagaimana caranya kalau kita mau sandarkan diri kita ke sini, ke Muna? Kan begitu? Jelas ini? Iya? Ini hurufnya, lihat dulu alifnya kata mereka. Ini terpaksa kita jelaskan ini. Lihat dulu apa? Alifnya. Ada kadang alif itu di posisi ketiga, ada di posisi keempat, dan seterusnya. Contoh alif di posisi keempat, siapa punya nama kampung? Terakhirnya huruf alif, tapi dia huruf keempat. Atau kelima, tidak apa-apa. Hah? Hah? Oh, Jawa. Alif tak terakhirnya Jawa? Hah? Boleh. Ya, Jawa. Berapa huruf ini? Berapa huruf? Berarti teori, koedah dalam nasab. Kita akan belajar di sorok. Karena memang bagian ini. Gimana cara kita menyandarkan diri kita ke kata yang akhirnya alif? Kalau akhirnya bukan alif kan paling gampang. Tambah saja ya jadi. Bang? Tambah ya langsung ya jadi. Jelas? Pembahasan kita sekarang, bagaimana kalau akhirnya alif? Kata mereka, kalau dia lebih dari 3 huruf, artinya alifnya huruf ke-4, ke-5, ke-6, atau huruf ke-100, begitulah. Kalau ada. Iya. Maka alifnya dihilangkan, kemudian ditambahkan iya. Jadi Jawa jadinya apa? Jawi al-Jawi. Paham teorinya? Paham Mubar? Hah? Kalau alifnya ketiga apa yang harus dilakukan? Mereka bilang alifnya diganti menjadi wau. Caranya alifnya diganti menjadi wau. Jadinya apa? Ini alif dihapus menjadi wau. Baru ditambahkan apa? Ya, jadinya munawi. Maka dibilang al-munawi. Bah, ya sama dengan raha. Raha kan begini, raha. Orang raha, kan tak boleh kita bilang roha. Itu bahasa Arab, ini raha nama kampung orang sana, tak boleh diubah-ubah. Nanti orang Munawi bilang, kabupaten apa lagi itu, kabupaten roha. Raha, raha. Iya. Gimana cara kita standarkan diri ke sini? Rahawi. Hitung alifnya. Alifnya keberapa? Ketiga. Maka langkah dulu ganti dengan? Wau, baru tambah? Ya, jadinya? Ar-Rohawi. Paham cara? Jendak sembarang mubar. Ada kaidahnya. Paham mubar? Ah, sekarang mereka bilang begini. Ada kata. Kita masuk sekarang. Kita masuk di pembahasan kita. Ya, kita masuk pembahasan kita. Ya. Katanya mereka bilang. Mereka kiaskan jamaza dengan kubaro. Ya. Jamaza dengan apa? Hubaro. Dia bilang hubaro. Hubaro. Kalau dinasabkan jadinya apa? Kalau dinasabkan apa? Jadi kan hubari. Kan begitu. Dia enggak langsung hilang alif. Iya. Sekarang ada kata jamaza. Mereka bilang begini. Jamaza. Ya. Jamaza ini. Ini jamaza. Mereka bilang. Kalau dia tengah ini sukun. Dia tidak dibilang jamazi, tapi jamzali. Itu mereka bilang. Paham? Karena mereka ikutkan yang keempat, yang tengahnya sukun. Kalau ada kata empat huruf, tapi tengahnya sukun, dia ikutkan ketiga. Karena kalau sukun itu hitung tiga. Paham? Artinya ini. Jamazi menjadi apa? Seharusnya dia ganti ya, dia ganti wau dulu, baru apa? Ya. Tapi langsung dia bilang yang tengahnya berharokat. Yang tengahnya apa? Berharokat. Langsung dia hilangkan alif dengan dia langsung apa? Hilangkan alif. Dia hilangkan alif. Langsung tambah apa? Iya. Jadinya jamazi. Perhatikan baik-baik. Dia kiaskan. Ya sama ini modelnya. Harokat itu senilai dengan satu huruf. Paham dia kiaskan. Jadi dalilnya ini apa ini? Kias. Kita harus paham dulu yang lain baru bisa paham ini. Karena mereka dalilnya apa? Kias. Jadi dikiaskan kepada nisbah. Sebagaimana kalau nisbah begitu modelnya, maka demikian pula di sini. Sama hukumnya. Boleh dihilangkan maksudnya. Kan pembahasannya hilang atau tidak? Paham pembahasannya? Iya kan? Tadi kan misalnya ini tadi yang lebih dari ini hilang. Paham? Lebih dari ini hilang. Kurang darinya tidak hilang, tapi diganti dengan apa? Wau, kemudian ditambah apa? Alif. Paham ini? Yang tidak terpenuhi syarat, dia harokat, dia lihat. Harokat enggak? Paham? Kalau tengahnya sukun, enggak. Harus diganti dulu jadi wau, baru tambah? Ya. Kalau tengahnya berharokat, nah, maka hapus, baru langsung taruh? Ya. Berarti harok, apa yang mau beliau sampaikan? Dia mau sampaikan kepada kita, berarti harokat itu punya pengaruh dalam kata. Paham gak ini? Harokat itu punya apa? Pengaruh. Akhirnya semua dalil ini belum ingin katakan. Ya makanya kalau ada nama tiga huruf tapi tengahnya berharokat tetap boleh ditarhim. Sebagaimana kalau ada nama tiga huruf dia akhirnya alif, akhirnya a, alif, kemudian tengahnya diharokati, maka juga dia tidak diganti menjadi apa? Waw. Paham? Tidak diganti menjadi apa? Waw. Tapi langsung dikasih ya. Sama ceritanya. Dalilnya kias. Fi ijabi hati alif fi nasab. Masya Allah. Akan wajibnya dihilangkan alifnya dalam nasab. Sudah tahu tadi ceritanya? Ketika nasab? Sudah tadi? Jelas ya? Iya kan? Dia tadi. Hubaro. Kalau untuk jadikan nasab? Apa? Hubari. Wajib hilangkan apa? Wajib hilangkan apa? Alifnya. Karena dia lebih dari berapa huruf? Tiga huruf. Jelas? Sama ini. Sama ini. Jelas ya? Alhamdulillah. La majro hubla. Dia tak diperlakukan seperti hubla. Fi ijazati hatfi alifihi wa qalbiha wawa. Dalam masalah kalau empat huruf itu boleh dihilangkan alifnya dan boleh juga diubah menjadi waw. Paham ini? Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau dia tiga. Ini pembahasan nasab. Kalau dia tiga, wajib ganti jadi waw. Kalau dia empat, maka boleh ganti menjadi waw, boleh juga hilang. Paham? Seperti misalnya ada orang bernasab ke kata hubla. Ya, hubla. Tengahnya sukun. Berbeda dengan jamaza. Beda? Beda? Kalau tengahnya sukun, boleh jadi waw, baru ya. Boleh juga langsung ya. Paham? Berarti boleh untuk bilang hubli, boleh juga apa? Hublawi, boleh. Paham? Tapi kalau tengahnya berharokat, maka diperlakukan seperti di atas empat. Paham maksudnya? Jadi kalau kita hitung, jama sih, jajin satu, dua, tiga, empat. Dengan harokat tengahnya itu jadinya berapa li? Lima. Jadi tidak ikut yang ini, hubla. Jelas ini? Sama. Paham ya? Ah, ini masya Allah. Walaupun dalilnya kita apa masalah? Masalahnya, alhamdulillah, kita belum sampai ke pembahasan nasab di sorof. Belum sampai di pembahasan nasab di sorof. Ini saja kesulitannya. Insya Allah nanti di sini antum bisa jelaskan ketika mengajar kalau kita sudah pernah ambil sorofnya. Ya, kan ini kan berpengaruh dengan penghitungan kita di tempat lain. Dan insya Allah nanti misalnya antum kurang anu di sini. Setelah antum nanti bahas nasab di sorof, antum akan paham kembali yang ini. Maksudnya kenapa bisa ini hilang ganti waw, ini tidak perlu ganti waw, langsung saja tambah apa? Ya, paham. Cuman belokan kenapa ini disebutkan? Karena mau dia bahas dalil kiasnya itu. Sebagaimana di sana begitu, maka di sini juga seperti itu diperlakukannya. Ya, asalnya kalau dia tiga huruf, tidak boleh ditarkim. Tapi kalau tiga huruf tengahnya diharokati, boleh ditarkim. Sebagaimana di nasab juga, di nasab, pembahasan nasab, begitu. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa asyartu biqawli kaya ja'fa, ja'fu, dhamman wa fathan. Saya isyaratkan dengan ucapanku ya ja'fa ya ja'fu di dhamma dan di fathah ila anna tarkim. Ini menunjukkan bahwa tarkim itu ya juzu fihi qat'un nadari anil mahdhuf, boleh antum putus pandangan antum dari yang dihilangkan. Artinya gini, tadi kan ini ada kata ja'far ya ja'faru, boleh dua keadaan. Boleh antum ini ja'fa, boleh juga ja'fu. Kalau antum baca ja'fu, berarti antum tidak lihat lagi ini yang hilang. Seakan-akan ini sudah huruf terakhirnya. Paham? Antum putus pandangannya dari yang telah hilang. Boleh juga antum masih lihat yang hilang. Berarti baca apa? Ja'fa. Karena sebelum dihilangkan dia di fathah. Paham? Yang mana namanya? Kalau antum ja'fu, berarti ini logonya mala yang tadi. Orang yang tidak menunggu lagi, tidak menunggu ini yang setelahnya yang hilang. Mal, man la yang tadi. Kalau antum baca Ja'fa fathah, berarti ini logonya orang yang man yang tadi. Seakan-akan dia masih menunggu huruf setelahnya. Jadi beda namanya. Ada logo man la yang tadi, ada logo man yang tadi. Man la yang tadi, orang yang tidak menanti, berarti dia seperti huruf terakhir. Kalau man yang tadi, berarti dia bukan seperti huruf terakhir. Paham gak ini? Dipahami ini? Tergantung, antum mau yang mana? Iya? Antum mau bahasanya yang mana? Jadi bisa, ya juzu fihi, boleh padanya, qat'un nadhar, kita putuskan pandangan kita anil mahdhuf dari yang dihilangkan. Fa taj'alul baqiya isman bi rasihi. Maka antum jadikan sisanya itu isim penuh. Isim seluruhnya, langsung nama semuanya itu hanya segitu. Fa tadumuhu, maka antum dhamma dia. Wa tusamma lugata man la yantadir, dan dinamakan dengan lugo man la yantadir. Ini nama istilahnya ini. Istilah yang dipakai. Wa juzu alla taqta nadhar anhu, dan boleh antum tidak putuskan pandangan antum darinya. Bal taj'aluhu muqaddara, bahkan antum jadikan dia ditakdirkan masih ada huruf itu. Masih ada huruf yang dihilangkan. Faya baqa makana ala makana alaih. Masya Allah. Maka tetap di atas apa yang dia berada di atasnya sebelumnya. Faya baqa, maka dia tetap. Makana. Ya. Ala makana alaih. Tetap dia makana berada. Ala di atas. Makana alaih. Apa yang dia sebelumnya berada di atas. Maka dia tetap berada di atas apa yang dia berada di atasnya sebelumnya. Paham ini? Ia bakal makan ala makana alai. Iya, ini artinya. Waktu sama logota man yang tadir, dan dinamakan dengan bahasanya orang yang masih menunggu. Fatakulu ala logoti asania, maka antum katakan di atas bahasa yang kedua, ya Ja'fa. Betul kan? Bahasa yang kedua, man yang tadi, ya Ja'fa. Bibaqai fathah tilfa, dengan tetap fathah fa-nya. Wati Malik, antum bilang apa? Hilangkan kafnya. Ya Malik. Bibaqai kasratil lam, dengan tetap kasrul lamnya, karena dia memang dibaca di atas harokat terakhirnya. Di atas harokat akhir yang dia hilangkan. Iya. Wa hiya qira'atu bin Mas'ud. Iya, dan dia adalah bacanya Ibnu Mas'ud, yaitu ayat itu, ya Malik. Iya. Wa fi Mansur, antum bilang apa? Mansur. Antum bilang apa kalau hilang? Ya Mansur. Kan hilang wawunya, sekalian hilang wawu. Kan tarkim ini hilang huruf terakhir, juga wawunya juga ikut hilang, kan dia huruf illah. Jadi Mansu, ya antum baca apa? Ya Mansu. Jelas ini? Lugonya siapa ini? Kalau ini Masya Allah, agak mudah ini. Mau bahasanya man yang tadi atau man la yang tadi, semuanya di dhamma. Karena memang dia ujungnya dhamma. Iya? Terakhirnya. Kemudian bibaqai dhamma tisot, dengan tetap dhamma sotnya. Wa fi hiraql, fi hiraqla, antum bilang apa? Ya Hirok. Paham gak ini? Dibakoi sukuni al-kop, dengan tetap sukuni apa? Kopnya. Pokoknya tergantung terakhir. Paham gak ini? Tadi kita contohkan Ahmadu, coba panggil. Hah? Ya Ahmad. Paham Ahmad? Hah? Paham Mubar? Hah? Kalau Mubar dipanggil Mubar, Mubar. Hah? Ya Mubar. Apa Mubar? Iya. Yeah. Alhamdulillah, ini selesai. Wa taqulu ala lugatil aula, dan antum katakan pada bahasa yang pertama itu bahasanya man la yang tadir, ya Ja'fu. Ya Malu. Ya Hiraku bi dhammi ajazihin, dengan di dhamma ujungnya mereka, ajaz ujung. Dan di dhamma huruf terakhirnya. Wa hiya qira'atu Abi Sawar. Ya. Al-Ghanawi. Ya. dan dia adalah bacaannya Abi Sawar Al-Ghonawi. Lihat Al-Ghonawi ini. Artinya Ghonawa. Ghonawa. Paham? Kalau di nasab karena dia 4 huruf tapi huruf tengahnya di harokati, akhirnya dia diganti menjadi waw. Kemudian setelah itu baru ditambahkan apa? Ya, jadilah Al-Ghonawi. Wa ya mansu bijtila bi dhammatin ghairi tilka dhamma, dengan mendatangkan dhamma yang bukan dhamma sebelumnya tadi. Dhamma lain ini. Paham? Ya, dhamma yang lain allati kanat qabla tarhim, yang telah ada sebelum ditarhim, dengan mendatangkan dhamma yang bukan dhamma itu yang sudah ada memang sebelum ditarhim. Paham ini? Jelas ini? Jelas? Sudah jelas tarhim? Selesai. Kemudian masih kata beliau rahimahullah taala khusus yang akhirnya alif karena belum disinggung tadi, wa yuhdaku minnah, dan di demikian pula akhirnya alif, akhirnya waw, akhirnya ya, semua di sini disinggung, wa yuhdaku min, dan dihilangkan dari Salman, Mansur, Miskin, Harfan. Kalau ada yang seperti ini, ya huruf mat atau dia lim, ya dia dihilangkan berapa huruf? 2 huruf. Ya wa minnah. Jadi kalau antum panggil itu Salman jadi apa? Ya Sal Salma atas bahasanya ma yang tadir. Kalau man la yang tadir? Ah? Sal Sal Salmu. Kenapa Salma? Kan hilang 2 huruf. Hilang nun dan alif. Kalau bahasanya orang yang tadir ya Salma. Kalau bahasanya orang man la yang tadir? Ya Salmu. Paham? Miskin. Coba, miskin, kalau Mansur sudah tadi. Miskin, di atas logonya mayan tadi. Hah? Ya? Miski. Malah yang tadi? Ya? Misku. Mantap. Wa minnah, dan dari contoh, ma'di karib al-kalimatu tsaniyah. Ternyata dihilangkan kata kedua. Paham ini? Satu kali kata yang dihilangkan. Kalau murakab masjid. Kan yang tidak boleh tadi berdasarkan contoh penulis murakab idopi dan murakab isnadi. Kan tidak boleh tadi. Dia contohkan 2. Abdullah sama Ma'di Kari. Maksudnya murakab isnadi dan murakab idopi. Kalau murakab masjid, karena dia sudah dijadikan satu kata, maka boleh ditarkim dan yang dihilangkan kata kedua. Berarti Ma'di Kari, panggil Ma'di Karib, panggil ah? Ya Ma'di. Hilang Karib. Jelas ini? Ini kalau murakab apa ini? Masjid. Syarah Al-Mahdub li Tarkim ala Salatati Aksar. Yang dihilangkan untuk Tarkim ada 3. Aduha ayakuna harfan wahid. Salah satunya pertama dihilangkan satu huruf. Wohol golib kamamathalna. Ini kebanyakannya. Terbanyak dalam bahasa Arab kalau Tarkim rata-rata yang hilang berapa? 1 huruf terbanyak. Terbanyak. Iya. Wasan yang kedua yakuna harfain. Yang kedua kadang dihilangkan 2 huruf. Wa dalika fi majtama'at fi arba'atu syurut. Demikian itu pada apa yang terkumpul dalamnya 4 syarat. Apa yang terkumpul padanya 4 syarat. Ahaduha syarat pertama ayakuna ma qabla al harfai amma ayakuna ma qabla al harfi al akhiri zaidan. Harus apa yang sebelum terakhir itu huruf tambahan. Sebelum terakhirnya huruf-huruf apa? Tambahan. Seperti tadi, Salman. Ini kan alifnya huruf apa ini? Tambahan. Miskin. Sebelum terakhir huruf? Tambahan. Mansur. Sebelum huruf terakhir apa? Tambahan. Itu syarat pertama. Tani yang kedua, ayakuna mutallan. Syarat kedua, dia harus hurufnya huruf illah. Sebelum terakhirnya itu. Harus dia huruf illah. Huruf apa itu? Wow. Ya atau alif. Makanya contoh tadi Salman, apa huruf ilahnya itu? Alif. Mansur. Wow. Miskin. Ya, itu syarat kedua. Atali syarat ketiga ayakuna sakina. Huruf mutalnya itu harus sukun. Lihat, Salman, Mansur, Miskin, semuanya apa itu? Sukun. Kalau diharakati enggak. Paham ini? Sukun. Arabi syarat keempat ayakuna qoblah salasata ahrufin fama fawquha. Masya Allah. Harus sebelum alif, sebelum ya, sebelum waw, ada 3 huruf atau lebih. Lihat, Salman, berapa huruf sebelum alif? Salman berapa huruf? 3. Mansur berapa huruf? Mansur berapa? 3. Miskin? 3. Ah? 3. Paham maksudnya? Harus sebelum alif, sebelum waw, sebelum ya berapa huruf? 3 huruf. Artinya kalau 2 huruf jangan. Paham? Misalnya ya Zaid. Apalagi dia memang huruf ilah, sukun. Tapi kan sebelumnya apa? Berapa huruf? 1 huruf. Ini syarat. Iya. Wadhalika nah, demikian itu contoh Salman, Mansur, Miskin, Alaman. Semua ini nama. Takul antum katakan ya Salmu, ya Mansu, ya Misku, logot Malayan tadi. Ya, kalau syair berkata penyair, ya Marwu. Antum sudah lewat di beberapa syair sebelumnya. Ya Sohi. Seharusnya kan Sohi. Tapi dia bilang apa? Ya Sohi. Jelas ini. Itu namanya munada apa? Tarkim. Lihat ini. Ya Marwu. Aslinya apa ini? Marwan. Jadinya Marwu. Inna mu'tiyati mahbusatun tarjul hiba'a warabbu halam yai'asi. Syait kita ya Marwu. Yuridu ya Marwan. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, kifi fanduri ya asmu hal ta'rifinahu. Mana dia? Ya asmu, aslinya asma. Paham ini? Ya yuridu ya asma. Hilangkan hamzah kemudian hilang a alifnya. Wa yajibul iktisar ala hadfi harfil akhir. Pina katanya wajib terbatas pada penghilangan huruf terakhir pada contoh Mukhtar Alaman. Kenapa ini? Kenapa tidak hilangkan alifnya? Mukhtar, dia bilang harus hilang huruf terakhirnya saja. Jadi kalau antum panggil apa? Ya Mukhtar. Kenapa? Li'annal mu'talla asli. Karena huruf ilahnya itu, alifnya itu adalah apa? Asli. Kan syaratnya tadi harus apa? Tambahan. Ini kan Mukhtar aslinya kan Mukhtayarun. Mukhtayarun. Asli alifnya adalah ya. Kemudian ya berharokat sebelumnya fathah dia diubah menjadi alif, bukan tambahan. Dia dari huruf asli. Jelas ya? Li'annal asla muhtayirun au muhtayarun. Bisa. Mau antum bilang muhtayirun atau muhtayarun sama. Dia berharokat sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi apa? Alif. Fa'ubdilatil ya alifah. Maka digantilah ya-nya menjadi alif. Apa alasannya? Ada di sorof. Paham? Kenapa bisa diganti? Paham kan? Diceritakan di mana? Di sorof. Karena dia berharokat sebelumnya di fathah. Wa anil afas ijazatu hadbiha tashbihan laha bizzaidah. Masya Allah. Dinukil dari al afas, boleh dia dihilangkan karena diserupakan dengan huruf tambahan. Paham kan? Jadi kalau antum panggil, kalau menurut pendapat al afas, Mukhtar jadi? Hah? Ya mukta kalau mayan tadi, kalau man layan tadi ya muktu. Tergantung ya. Ya mukta ya muktu. Iya. Yeah. Kama syabahu alif maroma fi nasabi. Masyaallah. Kias lagi dalilnya, kias lagi. Sebagaimana mereka serupakan alifnya muroma dalam nasab dengan alifnya hubaro. Sama. Dia serupakan. Sebagaimana hilang dalam hubaro, hilang juga dalam muroma. Fahadapuha, wahyapinah, wabinah, dan maka mereka pun hilangkan. Wabinah dan pada contoh dalamis. Ah, dalamis. Maksudnya ini kembali ke kata Mukhtar. Sudah titik tadi. Sudah titik. Ini tadi kata Mukhtar tidak dihilangkan. Kenapa? Karena alinya asli. Jelas ini. Tapi mereka juga dinukil oleh Afas, boleh. Paham? Sekarang demikian pula pada kata dalamis, dulamis, alaman. Ada orang bernama dulamis. Ya, ada orang bernama siapa? Dulamis. Apakah kita hilangkan itu? Hah? Kita lihat. Li'annal mimma in kana zaidatan bidalil qaulihim dirun dulamis wa dirun dilas tanpa ada mim. Walakinna hadu sahih. Kenapa tidak dihilangkan? padahal mim tambahan karena dia huruf sohi. Syaratnya tadi kan harus apa? Huruf muqtal. Jelas ini ya? Jelas ini, alhamdulillah. Tidak dihilangkan karena dia huruf sohi. La mutalla bukan muqtal. Wabinah dan pada contoh Sa'ide, Imade, Samude. Coba panggil Sa'id jadinya. Nah, apa tadi kita bilang? Ya Sa'i. Sa'i. Iya. Ima dibilang apa? Ima. Samud jadi Samu. Paham Imran? Apa anda bilang tadi? Hah? Alhamdulillah. Dengar dia dalam mimpi ya. Kenapa anda hilang ini? Li'anna al-harf al-mu'talla lam yusbaq bi thalathati ahruf. Karena huruf ilahnya tidak diawali oleh tiga huruf. Caranya kan tadi harus berapa? Sebelum waw, sebelum alif, sebelum ya harus berapa? Tiga huruf. Ini kalau hilang waw, alif, ya tinggal berapa huruf? Berapa huruf sebelumnya? Dua. Kata mereka tidak terpenuhi. Wanil faro ijazatu hatiha. Dinuki dari al-faro boleh dihilangkan. Tidak masalah. Ya, seperti kemarin ya kita menukil nama orang Jawa Sujono menjadi no, tidak apa, tidak ada masalah. Maka ini kan kembali ke Sima'i. Mereka hilangkan atau tidak? Paham kan? Aturan awal seperti ini. Aturan dasarnya. Tapi kalau orang sudah dengar dari mereka bilang, ya, mau di apa? Ya, mau di apa? Nah, ini dia bolehkan. Wa'an syada sibawai. Ya, dan dinasihatkan oleh al-Imam Asy-Syibawi dikatakan tanakkarti minna ba'da ma'rifatin lami. Syibawi membawakan nasihat, membawakan syair maksudnya. Membawakan syair akan bolehnya. Tanakkarti minna ba'da ma'rifatin lami. Apa maksudnya? Asalnya lami ya lamis. Paham? Kan dia huruf hilangkan huruf nidanya, ya-nya, kemudian dia panggil lami padahal berapa huruf sebelum ya? Berapa huruf? Dua. Bersamaan dengan itu Sibawai apa? Sibawai apa kan? Hilangkan. Ya itu menunjukkan boleh. Paham ini? Boleh. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Wabina dan pada contoh Hubayyah, Habayyah, Konawar. Hilang gak ini? Ya-nya. Antum jadinya kalau panggil ya Habu, ya Konu. Paham? Hilang atau tidak ini? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Li'anna harfal illati muharrak. Karena huruf ilahnya di sini berharokat. Paham ini? Huruf ilahnya berharokat. Terakhir, jadi dia dihilangkan intinya dua huruf. Asalit yang ketiga, ayakunal mahduf kalimatan biro'osiha. Yang dihilangkan kalimat penuh, satu kata penuh. Yang dihilangkan satu kata penuh, bukan lagi hurufnya yang hilang, tapi apa? Satu kata penuh boleh. Wadzalika fil murakkab tarkib majzi. Demikian itu pada murakkab yang tarkib majzi. Nah contoh ma'di karib hadro maut takulu, antum bilang ya ma'di ya hadru. Paham? Kalau man lain tadi ya hadru. Kalau man lain tadi, kalau man yang tadi ya hab, ya hab ro. Jelas ini? Selesai, alhamdulillah. Setelah itu masih pembahasan munada panjang, masya Allah. Sedikit ya? Sedikit. Jam berapa ini? Berapa halaman kita ambil? Sedikit. Nanti kita bayar. Alhamdulillah. Bahkan